Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, para hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Maka senantiasa bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak bosan serta tidak enggan kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan semuanya untuk menjadikan nikmat yang ada pada kita ini digunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena itulah jalan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kenikmatan yang tidak menjadikan orang yang mendapatkannya menjadi dekat dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah nikmat tersebut adalah merupakan nikmah, merupakan hukuman, sebagaimana diterangkan oleh salaf kita, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya ni'mah. Seluruh nikmat yang tidak menjadikan dirimu dekat kepada Allah, maka itu adalah nikmah, yaitu adalah merupakan bala, bencana bagi kita. Nasallallahu salama wal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan serta taufik untuk bisa kita mensyukuri nikmat ini. Dengan demikian Allah akan memudahkan atau menambahkan bagi kita nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, para pendengar sekalian yang budiman, rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan seputar adab membawa jenazah. Dalam pertemuan yang lalu kita terhenti dalam hukum membawa jenazah, dan sudah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala bahwasanya membawa jenazah serta menguburkannya min furudil kifayah, termasuk bagian dari fardu kifayah, yang maknanya apabila ada sebagian orang yang dianggap cukup telah melakukannya, gugur kewajiban tersebut dari yang lainnya. Adapun kalau tidak ada sama sekali, berarti mereka semuanya berdosa. Maka selanjutnya beliau menerangkan kepada kita, wa yusannu tiba'ul janazah wa tasyi'uha ila qabriha, dan disunahkan untuk mengiringi jenazah dan berjalan bersama jenazah sampai dengan kekuburannya. Wa fi sahihain, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida janazatan hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan." Barang siapa yang menyaksikan adanya jenazah sehingga jenazah tersebut disolati, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya sehingga jenazah tersebut dimakamkan, maka dia mendapatkan pahala dua qirat. Maka ditanyakanlah kepada beliau, wa mal qiraton, apakah dua qirat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mislul jabalainil azimain, seperti naam dua gunung yang besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 1352 dan Imam Muslim di nomor hadis 945. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang hadis ini, maka kata beliau bahwasanya qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi, inna tajhizal mayyiti min taghsilin wa takfinin wa hamlin wa dafnin fardu kifayah. Bahwasanya mempernyelenggarakan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani dan membawanya serta menguburkannya merupakan fardu kifayah. Dan juga demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam raghabat fi tibail janaiz, telah menganjurkan kepada kita semuanya untuk mengiringi jenazah, sehingga bukanlah suatu kewajiban, namun di sana adalah merupakan sunnah yang muakkadah. Sunnah yang muakkadah. Ini demikian. Walil Bukhari bilafdin, dan datang dalam riwayat Bukhari dengan lafadz yang lain, bukan man syahidal janazah, namun man syai'a, yaitu barang siapa yang berjalan bersama jenazah. Dan di dalam riwayat Muslim dengan lafadz man kharaja ma'a janazatin min baitiha summa tabi'aha hatta tudfana, barang siapa yang keluar bersama jenazah dari rumah yang ada jenazahnya tadi, kemudian dia mengiringinya sehingga dimakamkan, maka orang tersebut mendapatkan pahala 2 qirat. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis tersebut sahih, menunjukkan bahwasanya di sana tentang afdaliyah, keutamaan bagi orang-orang yang mau mengiringi jenazah, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala 2 qirat. Sehingga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang beliau dahulunya sebelum mendengar hadis ini, beliau datang sekedar mensolati saja, kemudian tidak turut serta mengiringi jenazah. Mendengar hadis ini, maka beliau menyesal, betapa kita terluputkan pahala sekian qirat karena menyanyiakan tidak mengiringi jenazah. Ini padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyepelekan perkara yang ma'ruf, yang baik walaupun ringan. Lebih-lebih yang pahalanya besar, mereka sangat menyesal tatkala tidak mendapatkannya. Ini demikian, yaitu hendaknya seorang, mereka itu apabila mendapatkan jenazah, tentunya yang pertama datang mensolatinya. Yang ini merupakan keuntungan bagi yang mensolati dan merupakan syafaat bagi orang yang meninggal. Dengan doa kaum muslimin, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni mayit ini dan juga rahmatilah mayit ini. Ini sehingga merupakan bentuk cinta kita kepada sesama muslim, mensolati mereka ketika mereka sudah meninggal. Demikian pula disunahkan untuk kita mengiringi jenazah sampai dengan dimakamkan. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab berikutnya, yaitu di sana muncul beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Ad-Daimah ataupun juga Kibarul Ulama Syekh Abdulaziz Ibn Abdillah Ibn Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan masyayikh yang lainnya, yang ringkasan dari pertanyaan tersebut ditanyakan kepada mereka tentang terkait dengan jinaz, yaitu keranda mayat. Keranda mayat, maka ditanyakan kepada beliau yang maknanya bahwasanya fi ba'dil amakin, pada sebagian tempat mereka ketika membawa jenazah ke kuburan, yughattunal mayyita bighita'in maktubun 'alaihi ayatul kursi, mereka menyelimuti atau menutupi jenazah yang ada dengan penutup yang tertulis di atasnya ayat kursi. Atau dikatakan kepada Syekh bin Baz, ditanyakan bukan ayat kursi, yaitu minal wurud, yaitu wirid-wirid, bisa berupa ucapan la ilaha illallah atau ucapan Allahu Akbar atau ucapan Subhanallah, ya kalimat thayyibah. Maka yang seperti ini, fahali hadzal amalu aslun fi syara, apakah dalam permasalahan ini meletakkan penutup kepada jenazah dengan tertuliskan padanya ayat kursi ataupun wirid-wirid ada asalnya dari syariat? Maka dijawab, laisa li hadzal amalu aslun fi syar'i, tidak ada asalnya dalam syariat. Yakni laisa li kitabatil ayatil qur'aniyah ala ma yughatta bihil mayyit fauqan na'si aslun fi syara', yaitu tidak ada asal dalam syariat ini untuk meletakkan atau menuliskan ayat-ayat Al-Quran ataupun dikir-dikir pada kain yang dipakai untuk menutupi mayit pada kerandanya. Bal huwa fil haqiqah imtihanun li kalamillah, bahkan pada hakikatnya justru ini merupakan penghinaan terhadap ayat Allah. Kenapa demikian? Yaitu bija'lihi ghita'an yataghatta bihil mayyit, yaitu dengan cara kita menjadikan ayat-ayat Allah sebagai penutup bagi mayit. Wa huwa laisa binafi' lil mayit, padahal sudah tidak bermanfaat lagi ayat-ayat tersebut bagi mayit. Dan ini merupakan perbuatan yang diada-adakan. Yang diada-adakan, ya. Sehingga jangan sampai kita seorang muslim yang mencintai mayit, muslimin terus meletakkan hal tersebut kepada mayit kita, mayit. Ya. Itu orang muslim. Ya. Tidak boleh meletakkan. Kalau bentuknya adalah ayat Quran, justru terkandung di dalamnya imtihan, yaitu menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wa ala hadza fal wajibu. Napa? Kata beliau, maka dengan dasar ini, maka yang wajib adalah tajannubuhu, untuk menjauhi, menghindari hal tersebut. Menutup keranda mayit dengan sesuatu kain yang ada tulisannya, baik zikir ataupun ayat Al-Quran. Kalau bentuknya ayat Al-Quran, ini terkandung padanya penghinaan terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa demikian kita harus menjauhinya? Dikarenakan tiga perkara diantaranya. Yang pertama, li'annahu laisa min amalis salaf, karena ini tidak dilakukan oleh pendahulu kita dari salafus salih, para sahabat, tabi'in, tidak diriwayatkan dari mereka bahwa mereka menutup keranda-keranda mayat dengan kain yang bertuliskan ayat-ayat Allah ataupun zikir-zikir. Sisi yang kedua, li'anna fihi syai'an min imtihanil Qur'anil Karim, dikarenakan terkandung pada perbuatan seperti ini ada bentuk penghinaan terhadap ayat-ayat Allah. Karena ayat Allah itu diturunkan sebagai tadzkir, peringatan kepada kita. Dibaca untuk dijadikan sebagai ibadah, mendapatkan pahala orang yang membacanya. Bukan diletakkan untuk menutupi jenazah ataupun untuk digantung ataupun enggak. Disebut Al-Quran li'annahu yuqra, dikarenakan dibaca. Nah, demikian. Jadi untuk dibaca, bukan untuk dijadikan penutup mayit. Nah, ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sisi yang ketiga, li'anna fihi i'tiqadan fasidan, dikarenakan pada sebagian orang terdapat i'tiqad keyakinan yang rusak. Apa keyakinan mereka? Wa huwa anna hadza yanfa'ul mayyit, bahwasanya tulisan ini la ilaha illallah bermanfaat bagi si mayyit. Jadi nanti kalau ditanya bisa menjawab. Nah, demikian menurut mereka, ini bermanfaat bagi si mayyit, ya. Sebagaimana tatkala mereka hidup menggunakan rajah, tulisannya la ilaha illallah ataupun ayat-ayat yang dipotong-potong kemudian bermanfaat. Ketahuilah ini perbuatan yang menyimpang, tidak ada contohnya dari salaf, tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka wa huwa laisa binafi'i, pada itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, Sehingga di sini yang perlu diperhatikan, meletakkan nam, menutupkan kain kepada mayit yang bertuliskan Al-Quran ataupun juga dikir-dikir, tidak ada contohnya dalam syariat. Tidak ada contohnya dalam syariat. Ya, ini demikian. Innamas sunnah, kata Syekh Ibn Baz tadi, difatwakan oleh Syekh, kata Syekh Ibn Baz, innamas sunnah, yang disunahkan bagi si mayit adalah tatyibuhu, adalah memberikan wewangian kepada si mayit, ba'dama yughassal yutayyab wa yukaffan, setelah dimandikan, kemudian diberi minyak wangi, kemudian dikafani. Ini yang sunnah, hadas sunnah. Ini yang sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma tarhul wurud awil atyab ala na'ash, hadza la asla lahu. Adapun kita menutupkan pada kain tersebut, ditulisi zikir-zikir ataupun dioleskan padanya minyak wangi, ini tidak ada asalnya dalam syariat. Ya, ini tidak ada asalnya dalam syariat. Ini yang pertama yang harus kita ketahui. Ya. Lebih-lebih kalau mayitnya di sana adalah laki-laki. Terjadi khilaf di antara para ulama, maka yang sunnah adalah tidak perlu ditutupi. Karena yang seperti ini ablak, lebih mengena sebagai tadkir, peringatan bagi yang masih hidup. Kita akan meninggal. Nah, demikian. Adapun kalau mayitnya wanita, maka berbeda lagi. Ada wanita, bagaimana ditanyakan kepada Syekh Ibn Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana didapatkan di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, ketika di sana dibawa para jenazah, maka dibedakan kalau mayit laki-laki, blak-blakan Abu Muhammad. Oh, gitu, Ustaz, ya? Tidak ada penutupnya atasnya, kelihatan. Adapun kalau wanita, atasnya biasanya ada. Nah, kayak, nah seperti itu, kayak keranda sini umumnya, namun tidak full, karena bagian depan. Ini atau kadang ditutup dengan kain yang lain. Nah, ini demikian. Lah, yang seperti ini bagaimana hukumnya? Kok dibedakan? Maka kata Syekh Nusaimin, maka yang seperti ini, ya, disunahkan bagi wanita untuk ditutup. Kenapa demikian? Dikarenakan wanita itu aurat. Wanita adalah aurat, ya. Tidak boleh terlihat dari lekukan tubuhnya. Walaupun sudah meninggal, tetap ini bisa dibaca, ya. Maka kata beliau, nah, bahwasanya kata beliau, ya, ini adalah li'anna hadza astar laha, dikarenakan ini lebih bisa menutup aurat wanita. Li'annaha idza wuti'at, ya, dikatakan dia kalau diletakkan biduni taqtiyah, tanpa adanya penutup, fa inna harubamatan kasyif, mungkin terbuka. Nah, terbuka, ya. Ini demikian, ataupun juga terlihat lekukan tubuhnya sehingga bisa terbaca. Oh, ternyata istrinya fulan gemuk. Masyaallah. Nah, ya. Oh, ternyata istrinya fulan kurus dan sebagainya. Nah, ini terbaca. Ya, sehingga ya, tidaklah seyogianya yang demikian, ya, sehingga barakallahu fikum, beliau menganjurkan la ba'sa bihi li anna dzalika astar laha, maka tidak apa-apa yang demikian menutupkan bagi kaum wanita adanya kain di atasnya, karena yang seperti ini lebih menutup auratnya, menutup auratnya. Dan terkait dengan hal ini, maka kita ingatkan kepada keluarga kita, istri-istri kita, anak wanita kita, dan juga barakallahu fikum, saudara-saudari serta muslimah pada umumnya, untuk senantiasa menjaga kehormatan mereka dengan menutupi aurat. Kalaulah yang sudah meninggal pun, dituntunkan bagi kita dalam adabnya menutupi aurat mereka, lebih-lebih yang masih hidup. Disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu syaitan, muqbiluha syaitan wa mudbiruha syaitan. Ya, al-mar'atu aurah, artinya wanita itu adalah aurat. Dipandang dari depan syaitan, dipandang dari belakang syaitan. Kita ulangi lagi. bukan maknanya wanita tersebut adalah syaitan, namun karena menggoda, menarik perhatian, sehingga istasrofah syaitan, dimanfaatkan oleh syaitan, diperindah-indah, sehingga banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran dengan sebab wanita, kemaksiatan dengan sebab wanita. Ya, jadi ini dalam rangka ta'awun alal birri wa taqwa, dan dalam rangka menjaga ketakwaan diri-diri mereka, hendaknya barakallahu menutup aurat dengan pakaian yang dituntunkan oleh syariat. Nah, mudah-mudahan dengan demikian akan menjadi penolong bagi mereka untuk bisa istiqomah dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Penutupan yang baik. Baik. Ini sebagai pengingat saja. Barakallahu fiik, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, adalah wa yusannu ittiba'ul janazah. Nah, ini demikian ya. Kemudian wa yusannu liman tabi'aha, dan disunahkan bagi orang yang mengiringi jenazah tadi adalah al musyarakatu fi hamliha in amkana, yaitu turut serta memikul jenazah tersebut apabila memungkinkan. Apabila memungkinkan, turut serta gantian mikul, gantian mikul. Nah, ini demikian. Namun yang sunnah haml adalah nempel di pundak. Sebagian orang, ya kita lihat di wilayah Masjidil Haram, kadangkala diangkat. Jadi kalau yang bawa itu orang-orang luar, kan tinggi-tinggi. Kita mau bawa boro-boro pendek kita. Allah Ustaz. Jadi terpaksa harus ngangkat dan seperti itu. Nah, ini kurang ya. Hanya yang sunnah adalah nempel di pundak. Jadi demikian. Nah, sengaja kadang semuanya sepakat kayaknya diangkat tinggi-tinggi biar jalannya cepat. Jadi kayak urutan boro-boro-boro nah gitulah. Ini barakallahu fiik, ini yang sunnah adalah dengan di pundak ya. Nah, ini demikian. Sehingga di sini barakallahu fikum adalah yang sunnah bagi orang yang disunahkan bagi orang yang mengiringi jenazah turut serta untuk memikulnya. Wala ba'sa bihamliha fi sayyarah au 'ala dabbah, dan tidak apa-apa membawa jenazah dengan mobil atau dengan kendaraan berupa binatang, dokar misalnya. Ini tidak apa-apa. La siyama idza kanatil maqbarah ba'idah, lebih-lebih kalau ternyata kuburannya adalah jauh. Kuburannya adalah jauh. Nah, ini barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada beberapa permasalahan. 6. Permasalahan terkait dengan membawa jenazah. Membawa jenazah. 6. Membawa jenazah diterangkan oleh para ulama bahwasanya membawa jenazah di sini ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mana yang lebih afdol, membawa jenazah di atas pundak atau dengan mobil? Di atas pundak atau dengan mobil. Dan mana pula yang lebih afdol ketika orang mengiringi jenazah, berjalan di depannya atau di belakangnya, atau sama saja berjalan atau naik kendaraan? Maka inilah adab. Maka kita baca keterangan beliau dalam fatwa Kitabul Janais nomor pertanyaan 151 di halaman 166. Kata beliau, al-afdalu hamluha alal aktaf, yang afdal adalah membawa jenazah di atas pundak. Lima fi dzalika minal mubasyarati bihamlil jenazah, disebabkan dengan membawa jenazah tadi, ini kita langsung bisa merasakan membawa jenazah. Ini demikian. Li'annahu idza maratil janazatu binnas fil aswaqi arafu annaha janazah wada'u laha. Dikarenakan apabila kita membawanya di atas pundak-pundak kita, tentunya dengan berjalan kaki, terus melewati manusia yang banyak, mungkin di pasar, di jalan-jalan, mereka tahu, oh yang dibawa adalah jenazah. Terus mereka bersegera mendoakannya. bersegera mendoakan. Ini mendoakan jenazah. Nah, demikianlah muslimin satu sama lain mendoakan. Li'annahu ab'adu anil fakhri wal abha. Ya. Dikarenakan membawa jenazah dengan dipikul di atas pundak ini lebih jauh dari sifat berbangga-bangga dan bermewah-mewah. Ini demikian. Ini yang lebih afdol dibawa dengan pundak. Namun illa ayakuna hunaka hajah, kecuali kalau di sana ada keperluan yang mendesak. Au darurah, atau memang darurat, emergency, ya. Fala basa an tuhmalu ala sayyarah, maka tidak apa-apa untuk dibawa dengan mobil. Contohnya bagaimana? Antakuna awqatun amtar, seperti musim hujan. Kalau dibawa pakai pundak, sekarang ya kayak di sini di Probot khususnya itu curah hujan, masya Allah ya, cukup padat ya. Kemarin saja saya mau ke Sokaraja sudah pakai mantel dari rumah karena hujan gede. Sampai di Karangkabur blas nggak ada hujan, masya Allah. Nah ini demikian artinya barakallahu fiik. Nah ini lebih-lebih kalau waktunya ini waktu musim hujan, ini maka tidak apa-apa dibawa dengan mobil. Oh harun syadid, atau terik yang sangat panas, yang sangat terik. Nah ini demikian. Oh bardun syadid, atau dingin yang amat sangat. Ya, ini biasanya di negeri luar. Kalau musim panas seperti di kota Madinah misalnya, musim panas kadang mencapai 50 derajat. Kalau musim dingin kadang hampir-hampir, kadang 6 derajat, 4 derajat, itu pernah nih demikian ya. Ini yang pernah menonjol. Kalau di daerah Riyadh sampai dengan -1 dan sebagainya. Nah, ini barakallahu fikum. Jadi memang demikian di negeri luar. Nah, ini jadi kalau musim yang sangat dingin atau panas yang sangat terik tidak apa-apa. Auqilatil musyi'in, atau sedikit orang yang mengiringinya, maka tidak apa-apa membawanya dengan mobil. Ini demikian. Adapun orang yang mengiringinya, difahami insyaallah ya. Insyaallah. Jadi yang afdal adalah membawanya di atas pundak. Dan dibolehkan dengan sayyarah, dengan mobil, kalau memang ada hajah yang kebutuhan yang mendesak. Seperti musim hujan, seperti panas yang sangat ataupun dingin yang amat, kemudian juga sedikitnya orang yang mengiringi. Ini demikian. Terlebih-lebih kalau darurat. Kalau darurat dan sebagainya. Wa ammas sayru, adapun orang yang mengiringi, ya. Fadzakara ahlul ilmi an yang mengiringi dengan berjalan kaki, ini karena yang mengiringi jenazah ada dua. Yang pertama mereka pejalan kaki. Yang kedua adalah orang yang naik kendaraan. Maka kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ammas sayr, orang yang berjalan kaki. Fadzakara ahlul ilmi an anna yaminaha wa yasaraha wa khalfaha wa amamaha yakhtalifu. Sebagian berpendapat orang yang di depan, ya, sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun yang di belakang ini berbeda-beda, ya. Fayakunul musyatu amamaha, maka hendaknya orang yang berjalan kaki ini ada di depan, di depan daripada jenazah. Warukban khalfaha, ya, dan orang yang naik kendaraan hendaknya ada di belakang, ada di belakang. Ini demikian, ya. Orang yang naik kendaraan ada di belakang, orang yang naik apa namanya, orang yang berjalan kaki di depan jenazah. Ini bizahiril hadis, dengan zahirnya hadis, ya. Namun sebagian yang lain berpendapat yundurul insan ma huwa aisar, manusia seorang melihat apa yang mudah baginya. Sama saja di depan, di kanan, atau di kiri, atau di belakang, sama. Ini demikian. Namun pada akhir perkaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menerangkan, akan tetapi di fi yawminal hadir, pada masa kita sekarang ini, yang afdal menurut beliau, ya, yang afdal menurut beliau adalah, ya, al-amru binisbatil musyad wasi', bagi orang yang berjalan kaki ini luas, boleh di depan, boleh di belakang, boleh di kanan, boleh di kiri. Nah, ini demikian. Adapun orang yang naik kendaraan, kata beliau, ya, amal an fal aula rukban idza kanu fis sayyarat an yakunu amamaha. Adapun bagi orang yang naik kendaraan, ngiringi dengan naik motor, naik mobil dan sebagainya, sekarang kalau mereka itu naik kendaraan, maka hendaknya di depan. Di depan jenazah. Kenapa demikian? Istilahnya kayak memandu jalan. Ya, demikian. Li'anna wujuduhum khalfal musyi'ina 'ala arjulihim yuz'ijuhum. Karena keberadaan kendaraan di belakang daripada orang yang membawa jenazah tadi, ini menjadikan risih gitu loh. Oh gitu. Koyok-koyok gitu loh. Seperti dikejar-kejar, artinya demikian. Jadi seperti gugup. Dikejar-kejar, maunya demikian. Sehingga barakallahu fikum mereka farubama yarghamul musyi'in wa yusri'u isra'an fahisan, sehingga menjadikan orang tadi merasa dikejar-kejar dan akhirnya berjalan dengan tergesa-gesa, ya. Kalau dia sudah berjalan tergesa-gesa, yukhsha 'alal mayyiti ma quwwatir rij an yakhruja min husayi, ya. Dikhawatirkan dengan saking jalannya cepat tadi merasa dikejar-kejar oleh mobil dan sebagainya, akhirnya dengan getaran yang kuat pada keranda tersebut, akhirnya dikhawatirkan keluar sesuatu dari jenazah tadi. Nah, ini demikian. Maka kata beliau, walihada aro anna rukbana fis sayyarah fil waqtil hadir yakunu amamal janazah. Oleh karena itu, kata Syekh Nusrul Utsaimin, kami memandang, ya, bahwasanya orang yang mengiringi jenazah dengan naik kendaraan pada waktu sekarang ini hendaknya di depan jenazah. Ini fa illam yatayassar lahum dzalika falyakunu khalfaha ba'idan anil musyat, ya. Namun kalau tidak mudah bagi mereka untuk berada di depan jenazah, maka ya hendaknya di belakang orang yang berjalan kaki, namun jauh jaraknya. Supaya apa? Supaya tidak menjadikan orang yang berjalan kaki itu tadi merasa dikejar-kejar. Kan gitu ya? Yes, nah, ini demikian. Nah, ini barakallahu fikum, ini yang diperhatikan bagi orang yang mengiringi jenazah. Nah, sehingga sesungguhnya ini di sana ada permasalahan yang lain, ya. Namun di sana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam ini, ya, waktunya cukup apa enggak ini, begitu, atau kita tunda dalam pertemuan berikutnya. Kita begitu, jadi kita akhiri dengan bagaimana sebuah pertanyaan yang kiranya penting juga ini. Karena di sini saya mengatakan boleh dengan membawa jenazah. Nah, sekarang perkara tentang memindahkan jenazah ke tempat yang lain, ya. Seorang meninggal di suatu negeri, kemudian diminta untuk dipulangkan ke negerinya. Maka yang seperti ini bagaimana? Maka arahan Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala di dalam Nur Fatwa Nur ala Darb, beliau menjawab, ya, bahwasanya yang wajib pada asalnya adalah antudfan ma'al muslimin. Orang tersebut dimakamkan bersama muslimin. Wala yursal ila baladihi, tidak dikirim ke negerinya. Ya. Kamalau kana mata fi Makkah awil Madinah aw ghairi dzalik, sebagaimana orang yang meninggal di Makkah atau Madinah, haji keluarganya, umroh, meninggal atau kerja, meninggal. Aduh, gimana ini? Ya sudah. Biarkanlah mereka di sana. Kecuali kata beliau, barakallahu fikum, kecuali kalau mereka meninggal di negeri kafir. Orang kerja ke Korea, ke Taiwan, yang jelas di sana bukan negeri muslimin. Meninggal bagaimana? Lah, ini harus, ya, pulang. Maka dikirimkan ke negeri muslim, ya, kata beliau, ya. Maka lah, ini demikian. Ini kecuali kalau dia itu orang yang meninggal muslim, meninggal di negeri kafir, baru dikirimkan. Itu demikian, ya. Maka fala ba'sa binaklihi ila baladin muslimin au ila ahlihi, tidak apa-apa dipindahkan ke negeri Islam yang dekat atau ke negerinya sendiri. Ini demikian. Nah, Ini kalau yang meninggal muslim. Sekarang sebaliknya. Amma idza kana al-amil ghairu muslimin. Kalau seandainya ada pekerja non muslim di negeri kita kemudian meninggal, maka bagaimana? Bagaimana ini? Maka yang harus diperhatikan, la yukaffan wa la yusalla alaihi wa la yujahhas ila baladi qaumihi. Tidak perlu bagi kita mengkafani, mensolati, dan tidak perlu bagi kita menyiapkan untuk dikirim ke negerinya. Ya. Namun yudfan ma'al kufar idza kana fi baladi fi baladin fiha kufar, dikuburkan bersama orang-orang kafir, kuburannya orang kafir, kalau di situ ada kuburan orang kafir. Atau kalau terpaksa, tidak ada di sini kuburan orang kafir, alhamdulillah semuanya muslimin. Maka yuhfar lahu fi mahalin ba'idin anil muslimin fi shohro. Ini maka digalikan baginya lubang untuk menanam dia yang tempatnya jauh dari kuburannya muslimin. Ya, mungkin di padang pasir, mungkin di ya tempat yang pokoknya jauh ya. Nah, ini demikian. Yusawwa qabruhu wantahal amru. Diratakan kuburnya sudah selesai ya. Wala yusalla alaihi wala yughsal wala yukafan. Tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Bal yudfan fi matayassar. Ya, minasyabisatiro. Bahkan dimakamkan, dikuburkan dengan keadaan apa yang mudah. Dengan pakaian yang penting menutupi aurat. Sudah dikuburkan begitu. Ini bedanya muslim dengan kafir. Ya. Namun, diperhatikan. Kalau seandainya ada keluarga kita yang bekerja di luar negeri, kemudian meninggal, kita meminta kepada pihak muslimin sana, misalnya di Mekah atau di Saudi, meninggal, kita minta kepada majikannya tolong dikirim ke negerinya. Ini boleh, kalau memang tuntutan keluarga, boleh. Namun biaya pengurusan serta pengiriman ditanggung oleh keluarga atau diambil dari peninggalan si mayit. Nah, ini demikian. Bukan kewajiban majikannya untuk mengirimkan ke keluarganya. Ini yang menjadi fatwa beliau, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, di dalam fatwa Nur ala Darab pada jilid yang ke-14, halaman 69 sampai dengan 71. Nah, itu mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan masih tersisa ternyata di sana pembahasan tentang bagaimana adab membawa jenazah. Ya, jadi kita mengambil dua permasalahan di antaranya, yaitu tentang membawa jenazah dan disunahkan bagi orang yang mengiringinya ini untuk turut serta memikulnya. Ini demikian. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.